Dharma dan Sangha, bajiklah kita semuanya. Bahagia dimanapun kita berada, sadarlah setiap saat jadi obat bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar, lindungi ia yang dalam ketakutan, suaka dalam bahaya. Buddha guru dewa manusia, Dharma sempurna dibabarkan, Sangha siswa suci bajik bijaksana, Tri Ratna pelindung kita, jadi Allah.